di akhirat dari siksa dan petunjuk di dunia serta penghapusan dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bidzulmin ay bisyirik, dengan kezaliman maksudnya adalah dengan kesyirikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak hamba-hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa di pertanyaan yang ke-12 ini penulis ingin menyampaikan kepada kita, barang siapa yang bertauhid maka dia mendapatkan faedah. Faedah-faedah tersebut bisa dia dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan faedah-faedah tauhid di dunia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan faedah-faedah tauhid di akhirat. Sebelum kita membahas faedah-faedah tauhid di akhirat, maka mungkin ada yang membacakan dari faedah-faedah tauhid di dunia yang sudah kita bahas. Angkat tangannya, siapa yang ingin membacakan? Pada pertemuan bulan yang lalu, apa saja poin-poin yang kita bahas, dan kemudian setelah itu kita lanjutkan dari faedah-faedah tauhid di akhir. Nah, ada mic-nya? Ini dia, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, bagi siapa yang belum menulis atau baru datang, maka mohon ditulis faedah-faedah tauhid di dunia sebelum kita membahas faedah-faedah tauhid di akhirat. Nah. Faedah tauhid di dunia, orang yang bertauhid senantiasa ikhlas dan istiqomah dalam beramal dan ibadah. Diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi, membuat hati tenang. Seorang akan wafat dalam keadaan baik dan husnul. Ya, yang pertama yaitu orang yang bertauhid, orang yang ikhlas. Karena kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tauhid sinonimnya ikhlas, sinonimnya iman, sinonimnya Islam. Orang yang bertauhid senantiasa istiqamah. Yang kedua, ulangi mas. Yang kedua, berikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Orang yang bertauhid diberikan solusi dari kesulitan hidup yang dihadapi. Di antara cerita yang sudah kita sebutkan yaitu cerita Nabi Yunus, kemudian juga cerita tiga orang yang terjebak di dalam goa, goanya tertutup dengan sebongkah batu. Kemudian mereka berdoa ikhlas, memurnikan ibadah, mentauhidkan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa mereka dan di dalam amalan-amalan mereka. Akhirnya batu tersebut bergeser, kemudian mereka bisa keluar dari kesulitan yang mereka hadapi di dunia. Yang ketiga, membuat hati tenang. membuat hati tenang. Karena orang yang bertauhid dia tidak memikirkan apakah dilihat manusia ataukah dipuji manusia. Yang ada dalam benaknya adalah apakah dilihat oleh Allah, apakah amalan dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban. Orang yang bertauhid tidak berpura-pura. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayzu. Orang yang berpura-pura dengan sesuatu yang dia tidak miliki, maka dia seperti memakai pakaian dua topeng. Ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara saya sekalian. Saya sering mengatakan kemarin juga di Masjid Al-Azhar, saya katakan al-ibrah bil makhadir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran adalah saat Anda sendirian, tersembunyi, bukan saat di hadapan orang banyak. Bagaimana ketika kita sendirian berduaan dengan Allah. Makanya nih, ketika tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di rumah. Ternyata ibadahnya lebih dibandingkan ketika dilihat oleh para sahabat. Al-ibrah bil makhabir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran standar adalah tatkala Anda sendirian, bukan tatkala di hadapan orang banyak. Maka saya berpesan, yang mengikuti kajian mengusung dakwah salaf, hentikan. Antum selfie-selfie sama ustaz. Mendingan antum lebih berkhulwat saat nanti di hadapan Allah sendirian, menegakkan tahajud, lebih memperbanyak menghafal Quran, lebih memperbanyak membaca buku saat sendirian, lebih memperbanyak berzikir saat sendirian. Yaitu lebih menenangkan hati. Orang yang bertauhid senantiasa tenang hatinya. Yang keempat, orang yang bertauhid, karena tadi dia istiqamah, ikhlas, tauhid membuahkan istiqamah, dan istiqamah membuahkan husnul khatimah. Ini adalah faedah-faedah tauhid yang kita bisa ambil saat kita berada di dunia. Yaitu orang yang bertauhid senantiasa dia husnul khatimah. Baik. Sekarang itu sudah selesai. Iya. Akan terbebas dari beban apapun dari makhluk. Iya. Orang yang bertauhid terbebas apa? Terbebas dari beban yang dia ingin cari dari makhluk. Apakah itu dunia, harta, tahta, wanita? Karena yang dia tuju murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak akan pernah mengejar kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan bahas faedah tauhid di akhirat. Perhatikan baik-baik faedah tauhid di akhirat. Otomatis kalau kita berbicara tentang akhirat adalah ketika seseorang sudah berpisah ruhnya dari jasadnya. Mulai saat itulah akhirat seseorang. Ya. Ini poin pertama pada kajian ini. Ketika sudah berpisah ruh seseorang dari jasadnya, mulai saat itulah akhirat seseorang. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah innahu man mat wa mat qiyamatu. Kalian sering membicarakan tentang kiamat, tentang kiamat, kapan datangnya. Sesungguhnya siapa yang mati, mulai saat itu kiamat, mulai saat itu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang yang paling muda di antara yang hadir di hadapan beliau. Kemudian beliau menunjuk, "In yuhram hadza qamat qiyamatu." Jika orang yang paling muda ini mati, mulai saat itu kiamatnya. Hadis riwayat Muslim. Maka perlu ada dalam benak kita, kiamat tidak perlu menunggu Dajjal datang. Kiamat tidak perlu menunggu Ya'juj Ma'juj keluar dari tempat yang tinggi, min kulli hadabin yansilu. Mereka turun dengan cepat. Kiamat tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Kiamat saat seseorang mati. Mulai saat itu kiamatnya. Ini perlu diperhatikan. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Makanya Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Fakir ayuhal insan, fa innaka tajidu nafsaka 'ala khatar." Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa bahaya wahai Syekh? "Li'anna al-maut laysa lana ajalun ma'lum." Karena kematian kita tidak memiliki waktu. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. "Qad yajlisul insan 'ala kursi maktabihi wa la yaqumu min." Kadang seseorang duduk di kursi kantornya tetapi tidak bisa bangun karena mati. "Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh." Kadang seseorang keluar dari rumahnya tidak kembali karena mati. "Qad yanamul insan 'ala firashi wa la fayuhmalu min firashi ila sariril ghasl." Kadang seseorang tidur di kasurnya, kemudian dia diangkat dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Maka hati-hati. Ini poin pertama pada kajian ini. Yang namanya kiamat dimulai saat seseorang sudah mati. Sedangkan kematian kita tidak tahu, tidak mengetahui. Kapan datang? Apakah masih lama ataukah sangat cepat? Maka ini yang membuat kita selalu khawatir-khawatir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, maka berarti ketika kita membicarakan faedah tauhid di akhirat hari kiamat, maka faedah tauhid dimulai dari di alam kubur. Faedah tauhid dimulai dari di alam kubur karena fase pertama yang dihadapi manusia setelah dia mati adalah alam kubur. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya, akhiratnya, maka dimulai akhirat dan kiamat ini di alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hani Maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Waqafa Utsman 'ala qabr fabaka hatta yawla lihid." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu manusia ketiga terbaik setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berdiri di samping kuburan, kemudian beliau menangis. Lalu para sahabatnya bertanya, "Ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, tapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aysar min, wa illam yanju minha fama ba'dahu ashadd min." Kuburan adalah tempat persinggahan dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Siapa yang selamat darinya, di dalamnya, maka fase-fase setelahnya akan lebih mudah untuknya. Siapa yang tidak selamat darinya, maka fase-fase setelahnya akan lebih sulit untuknya. Maka kita kembali ke permasalahan kita. Kalau sudah kita mengetahui apa yang dimaksud faedah tauhid di akhirat, berarti faedah tauhid dimulai dari alam kubur. Dimulai dari alam kubur. Yang pertama, orang yang bertauhid akan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dua malaikat bertanya kepada mayat yang apakah Rabbmu? Kemudian orang tersebut menjawab, Rabbi Allah. Rabbi, Rabbku adalah Allah. Maldinu, apakah agamamu? Dini al-Islam, agamaku Islam. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, wa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fi? Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian? Maka orang tersebut menjawab, wa Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata dari tujuh petala langit, an sadaqa 'abdi, hambaku telah berkata benar, uktub li 'ibadi fil 'illiyyin, tulis untuk hambaku tersebut sebagai daftar orang yang masuk surga 'illiyyin, yang paling tinggi. Fa afrisu lahu baban ila jannah, kemudian fa aftahu lahu baban ila jannah, bukakan pintu surga dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa afrisu lahu ila jannah, dan bentangkan perbanani untuknya menuju surga. Maka akhirnya bau wangi surga masuk ke dalam kuburnya, kemudian setelah itu diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Lihat di sini faedah tauhid. Ketika dia menjawab pertama kali, man rabbuk, siapa Rabbmu, maka faedah tauhid dia akan dapat di fase pertama dari kehidupan akhirat, yaitu di alam kubur. Dia dibebaskan dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur. Ini adalah faedah tauhid yang pertama, yaitu diselamatkan dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian faedah tauhid yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya diterima oleh Nabi. Faedah tauhid yang kedua, ruhnya diterima oleh langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, bagaimana nasibnya? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj ayat 31. Saya sebutkan dulu poinnya, bahwa yang kedua, faedah tauhid di akhirat adalah ruhnya diterima oleh langit sampai tujuh petala langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31, hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih, dengan ikhlas kepada Allah, dengan tauhid kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Barang siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini setelah ruhnya tidak diterima. Orang yang musyrik, ruhnya tidak akan pernah diterima oleh langit. Langit tidak akan pernah membukakan pintunya untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jauh. Mungkin unta masuk dalam lubang jauh? Hah? Ini berarti kalimat ini menunjukkan apa? Kiasan untuk sebuah kemustahilan. Tidak akan mungkin orang musyrik ruhnya naik ke atas langit. Tidak akan dibukakan pintu langit untuk orang musyrik ruhnya. Makanya setelah itu Allah berfirman tadi dalam surat Al-Hajj, "Waman yusyrik billah faka'annama..." Barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian disambar oleh burung ataupun diterpa oleh angin dan seterusnya. Ini yang kedua, faedah tauhid, ruhnya akan diterima oleh langit sampai ke langit ketujuh. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa disebutkan ruhnya orang beriman, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman apabila ruhnya berpisah dengan jasadnya, tidak sekejap mata, lihat indahnya tauhid, tidak sekejap mata langsung ruh tersebut dikain kafani oleh para malaikat. Tidak sekejap mata, tidak sampai mata berkedip, maka ruh tersebut ketika sudah berpisah dari jasadnya dikain kafani oleh malaikat, dan kain kafannya berasal dari surga, dan kemudian dibawa oleh malaikat menuju langit. Setiap langit menyambut ruh tersebut, mereka mengatakan, "Mahal ruhu tayyiban, alangkah indahnya ruh ini, bau wanginya. Siapakah si fulan?" Kemudian dia diberi nama dengan nama yang terbaik yang pernah dia mendapatkan nama tersebut ketika dia hidup di dunia. Ini menunjukkan ada hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhir. Dia terkenal di dunia ahli tauhid sampai kepada tujuh langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "A'idu wa ibadi." Kembalikan hamba-hambaku tersebut kepada jasad. Ini yang kedua. Yang ketiga, faedah tauhid di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa tersebut. Jangan lupa dicatat itu. Sebanyak apapun dosa tersebut, selama dia bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan pada ikhwan, manusia yang hidup di dunia tugasnya cuma dua. Ngumpulin pahala sebanyak mungkin untuk bekal berhadapan dengan Allah. Yang kedua, beramal sebanyak mungkin agar dosanya terhapus. Tugas manusia cuma dua. Itu saja. Enggak ada yang lain. Dengan segala macam problematika yang kita hadapi di dunia, tujuannya cuma dua itu. Ngumpulin pahala sebanyak mungkin sebagai bekal berhadapan dengan Allah. Yang kedua, beramal yang dengan amal tersebut terhapus amalan apa dosa kita. Salah satunya ini tauhid, menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dan dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan benar-benar datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Di sini hadis harus dijelaskan dengan matang sehingga benar-benar masuk faedah tauhid tersebut di dalam hati kita. Lihat di sini begitu. Ya benar, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardh. Sesungguhnya engkau jika mendatangi, maksudnya di hari kiamat kelak. Dan ini harus selalu ada dalam benak kita. Kita ini akan berhadapan dengan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqifanna inna ahadakum la yaqifanna bayna yadayhi la laysa bainahu wa bainallahi hijab wala terjadilah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah, tidak ada antara dia dengan Allah satu penghalang pun dan seorang penerjemah. Coba perhatikan sekarang. Kemudian Allah mengatakan, "Lam ataitani bi qurabil ardh." Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Thumma la tusyriku bi syai'an. Dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka. Di sini perhatikan ya. La. Jika la. Ini disebut oleh para ulama adalah kalimat syarat. Jika engkau mendatangi itu dalam dengan sejagat raya dosa, sejagat raya dosa, dalam keadaan tidak mensyirikkan itu dengan sesuatu apa, kemudian jawabannya apa? La ataituka. Aku benar-benar akan mendatangi. Lihat disini. Disini penekanan. Benar-benar. Lantai kita. Benar-benar mendatangiku dengan sejagat raya ampunan. Sejagat raya maaf ya. Sejagat raya dosa dibalas oleh Allah dengan sejagat raya ampunan. Ampunan maknanya tiga. Maghfirah maknanya tiga. Yang pertama yaitu mahdzul dzunub. Penghapus dosa. Dosanya dihapus, tidak tersisa sama sekali. Yang kedua, tertibu sayyi'ah bil hasanah, diganti dosa dengan pahala. Yang ketiga, asyik ditutupi aib dosa tersebut. Ketika kita hidup atau setelah kita mati, tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib dosa yang pernah kita lakukan. Lihat indahnya janji bagi orang yang bertauhid. Ini ya, perhatikan baik-baik. Indahnya janji bagi orang yang bertauhid. Allah akan ampuni dosa sebesar apapun, dan Allah akan memberikan dosa tersebut diganti dengan maghfirah. Maghfirah, ya, perhatikan baik-baik. Maghfirah ada tiga maknanya. Yang pertama, Allah menghapuskan dosa sehapus-hapusnya tanpa sisa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'iru minal dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertaubat, beristighfar dari dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni, menghapus dosa. Memberikan maghfirah, menghapus dosa. Dosa seluruhnya tanpa sisa. Ya. Kemudian yang kedua, makna maghfirah adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa dengan kebaikan. Ini dosa, Allah akan ganti. Selama tidak melakukan kesyirikan, selama bertauhid, dosa sebesar apapun Allah ganti dengan apa? Dengan pahala. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 70, "Inna man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Lihat iman, tauhid. Mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosanya dengan pahala. Sebesar apapun dosamu, ketika kamu datang kepada Allah tanpa mencirikan Allah dalam keadaan bertauhid, Allah akan ganti dosa tersebut dengan pahala. Makanya saya katakan para ikhwan, tadi pagi saya di Banjarmasin mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Bayyinah. Gelar paling terhormat adalah beriman, bertauhid. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, merekalah manusia yang paling terbaik. Sebaliknya, gelar paling buruk, bukan miskin, bukan kere, banyak hutang, bukan. Rupa tidak bagus, bukan. Tetapi orang-orang yang kafir dan musyrik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir musyrik, mereka kekal abadi di dalamnya, di dalam neraka. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Manusia paling terburuk. Gelar paling terburuk itu kafir musyrik. Gelar paling mulia itu muslim muwahhid ahli tauhid. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, kecuali orang yang beriman, bertobat, beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang pahalanya, dosanya diganti dengan pahala. Di sini, disinilah kita akhirnya bisa menjawab sebuah pertanyaan. Ustaz, saya umur 15 tahun baligh. Kemudian saya beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Umur 25 tahun ingin menikah, melamar seorang perempuan. Cinta saya ditolak, dukun bertindak. Akhirnya main dukun, amalan dari umur 15 sampai 25 terhapus karena main dukun. Sekali melakukan kesyirikan terhapus. Kemudian umur 30 saya ikut kajian. Saya bertobat. Apakah pahala amal soleh yang saya lakukan dari umur 15 sampai 25 itu bisa kembali dengan taubat saya? Sering kan orang bertanya seperti itu, betul tidak? Iya betul. Jawabannya mudah dengan penjelasan ini. Perhatikan baik-baik, ini indahnya tauhid. Orang akan senang mempunyai, seakan-akan dia mempunyai harta paling besar, meskipun dia kere. Yaitu tauhid. Jawabannya adalah apabila ada orang beramal soleh dari umur 15 sampai 25 tahun. Kenapa saya katakan 15? Karena ini umur balik. Umur 15 sampai 25 tahun, dia beramal soleh. Umur 26, dia melakukan kesyirikan, terhapus pahala seluruhnya. Umur 30, dia bertobat, maka pahala ini tetap terhapus. Tetapi ketika dia tobat, tobatnya lebih besar pahalanya dibandingkan umur 15 sampai 25. Paham? Itu indahnya tobat. Kemudian yang ketiga, yaitu maghfirah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib hamba tersebut. Karena arti maghfirah adalah diambil dari tiga huruf dasar, ghain, fa, dan ra. Ghain, fa, dan ra maksudnya adalah penutup. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penaklukan kota Mekah, kemudian beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dengan menaiki unta dalam keadaan penuh dengan tawadhu, wa ala ra'sihil mighfar, di atas kepala beliau ada mighfar. Mighfar artinya penutup kepala perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala akan, perhatikan, dosa-dosanya Allah akan hapuskan. Dosa-dosanya Allah akan ganti dengan kebaikan. Dan aib dari dosanya, baik ketika dia hidup di dunia atau setelah dia mati, tidak akan pernah dibongkar oleh Allah Subhanahu. Persis seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil 'abda yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan mendekat kepada seorang hamba. Pak, sering-sering merasakan seperti ini, Pak. Terutama saat kita di hadapan kita maksiat ini dengan handphone. Ini nanti saya melihat gimana saya berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Sering-sering merasakan bahwa kita nanti berhadapan dengan Allah. Allah mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, ta'rifu dzambaka?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya, itu dosa. Enggak bisa ngelak. Long diperlihatkan. "Ya fulan, ta'rifu dzambaka?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? "Bala ya Rabb." Betul. Hatta idza qarrarahu bidzuni, sampai seluruh dosa dia akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Wara'a nafsahu annahu halak," dan dia mengira, "Ah, ini pasti binasa. Sudah, tidak bisa mengelak, semuanya dosa, pasti binasa." Tetapi apa kata Allah? Lihat ini tauhid. Lihat indahnya tauhid. "Ya fulan, qad satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm." Wahai fulan, saat engkau melakukan itu di dunia, aku tutupi dosa-dosa. Dan hari ini pun aku ampuni dosa-dosa. Itu indahnya tauhid. Maka jangan pernah remehkan. Harta paling berharga seorang muslim adalah tauhid. Gelar paling termulia adalah ketika Anda menjadi ahli tauhid. Jangan pernah lepaskan itu. Walau taruhannya nyawa, harta, orang tua, anak, istri. Selalu selama ada tauhid niscaya Anda akan bahagia. Yang keempat, keutamaan tauhid di akhirat adalah orang yang bertauhid pasti masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ini juga perhatikan baik-baik, ada penjelasan yang membuat penjelasan ini semakin kita semangat untuk menjaga tauhid kita sampai akhirnya. Barang siapa, di situ ada kata-kata barang siapa. Ini disebut dalam bahasa Arab kata atau kalimat syarat. Perhatikan. Man ma wala yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ya, ini kata-kata barang siapa disebut oleh para ulama sebagai kalimat syarat. Di sini jawaban syarat. Seperti kalau saya mengatakan barang siapa yang belajar maka ia pintar. Barang siapa yang makan maka ia kenyang. Itu namanya kalimat syarat, jawaban syarat. Paham ya? Agar mendapatkan jawaban syarat harus mengerjakan syaratnya. Barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Lihat di sini, ketika jawaban syarat dalam bentuk kata, kerja, lampau atau past tense atau fi'il madhi, maka menunjukkan kepada keniscayaan atau kepastian. Maka terjemahannya, barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya pasti masuk surga. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada sesuatu yang telah lampau. Dan keadaan seperti ini, apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau past, maka menunjukkan keniscayaan tauhid, kepastian. Ini yang membuat kita semakin menjaga tauhid sampai akhir hayat. Dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Enggak ada tiket lain, pasti masuk surga. Ya, karena kalau kata lampau itu kan pakai kata telah. Telah masuk surga, maksudnya pasti masuk surga. Kemudian yang keberapa sekarang? Lima. Yang kelima, faedah tauhid di akhirat adalah tauhid tidak akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Tauhid tidak akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Apa maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, jadi begini, ada orang bertauhid tapi ahli maksiat, disebut oleh para ulama rusatul muwahhidi, disebut oleh para ulama rusatul muwahhidi, rusatul muwahhidi, rusatul muwahhidi. Artinya ahli maksiat dari ahli pernah mensyirikkan Allah, tapi dia melakukan riba, berzina, minum minuman keras, berjudi, membunuh, mencuri. Dia melakukan maksiat, tapi dia akan tahu tidak mensyirikkan Allah. Maka usahul wahidin ini, kalau seandainya nanti di akhirat ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengekalkannya di dalam neraka, pasti keluar. Orang yang bertauhid meskipun ahli maksiat dan dia disiksa di neraka, pasti keluar, tidak akan pernah kekal di dalam neraka karena tauhid yang dia miliki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, akan keluar dari api neraka, maksudnya dia sudah masuk ke dalam neraka karena maksiat yang dia lakukan. Tetapi karena ada tauhid, maka dia dikeluarkan oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada orang-orang yang sudah gosong, Pak. Gosong, dibakar dari api neraka, kemudian dia keluar dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian badannya kembali seperti sedia kala. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah walau kana fi qalbi mithla sya'iratin min iman, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tauhid. Orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka, dan di dalam hatinya walaupun hanya seberat biji sawi dari keimanan. Bahkan di dalam riwayat yang walam ya'mal khairan qab, dia belum pernah mengamalkan amal soleh walau satu pun, tetapi gara-gara tauhid dikeluarkan dari api neraka. Makanya para ulama mengatakan tauhid itu menyelamatkan seseorang dari dua sisi. Yang pertama, tidak memasukkannya ke dalam neraka. Yang kedua, kalaupun masuk, tidak mengekalkannya dari api neraka. Dari yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibban bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, faedah tauhid yang keenam adalah orang yang bertauhid dia yang akan paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Ini pertanyaan dari Abu Hurairah. Siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, laqad dhanantu annahu la yas'alu an hadha ahadun qabla lihirsika ala lihati. Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya sebelum engkau tentang hal ini, ya, selain engkau, karena engkau sangat suka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang artinya, yang bahagia mendapatkan nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang jadi pertanyaannya adalah, Ustaz, sering kita mendengar syafaat-syafaat, tapi kayaknya enggak masuk hati. Kalau anda tanya sama nanti sekalian, mau dapat syafaat Rasulullah? Mau? Apa itu syafaat? Ingin dapat sesuatu tapi tidak tahu sesuatu itu apa. Coba, dia ingin jawab, apa itu syafaat? Nah, pertolongan. Ada ya? Rekomendasi. Pengakuan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Naungan, izin dari Allah, macam-macam, dan tidak ada satu pun yang benar. Ini menunjukkan kita ini aneh. Kalau ditanya ini sama Rasulullah mau ini, kok mau kan? Ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang manusia paling bahagia mendapatkan syafaat? Menunjukkan syafaat ada sebuah hakikat. Apa hakikat syafaat? Maka para ulama menjelaskan syafaat artinya adalah talabu al-afu atau talabu tajawuzi anil ghair. Meminta agar orang lain diampuni. Meminta agar orang lain diampuni. Al-Quran berkata, ya Allah, Al-Quran berkata, ya Allah, Mana'tuhu an-nawma bil-lail. Fasyukurtuhu. Wahai Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Ngapain? Merojah Facebook. Merojah Instagram. Like, comment, share. Makanya di sini para ulama mengatakan waktu paling utama baca Quran malam hari. Kenapa? Karena siap untuk bekerja, siap untuk kehidupan dunia. Dan malam hari lebih ikhlas, lebih tenang, tidak banyak dihadapan orang. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mekanisme syafaat. Nah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Orang yang bertauhid. Orang yang paling bahagia nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar ia diampuni oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku, yang aku akan minta kepada Allah agar orang tersebut diampuni, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dirinya atau hatinya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini yang terakhir, bukan yang paling akhir, karena banyak sekali keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku 70,000. Alhamdulillah. Ya, di antara umatku ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum alladzina la yastarqun." Mereka yang tidak minta diruqyah. "Wala yatatayyarun." Tidak merasa bernasib sial dengan sesuatu. "Wala yaktaun." Tidak berobat dengan cara kai. Saya akan jelaskan satu-satu nanti. Yang keempat, "Wa'ala rabbihim yatawakkalun." Lihat, 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka mempunyai sifat empat ini. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Di sini ada berbagai macam tafsir dari para sahabat, para ulama. Apa yang dimaksud tidak minta diruqyah? Ada yang mengatakan memang murni tidak minta diruqyah. Karena minta bagaimanapun akan mengurangi. Mengurangi porsi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Benar-benar tidak minta diruqyah. Ada yang mengatakan yang kedua, tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Kalaupun yang syar'i maka boleh. Ini pendapat kedua. Yang ketiga, tidak minta diruqyah adalah maksudnya yaitu seseorang tidak minta diruqyah dalam keadaan dia sanggup untuk meruqyah dirinya sendiri. Yang jelas khilaf di antara ulama. Baik, yang kedua yaitu la yatatayyaru, tidak merasa bernasib sial. Ini tauhid. Tidak merasa bernasib sial dengan burung hantu, tidak merasa bernasib sial dengan warna. Wah, ini warnanya kayaknya merah. Berarti darah ini. Berarti tidak benar ini. Tidak merasa bernasib sial dengan kucing, tidak merasa bernasib sial dengan macam-macam. Angka, tidak merasa bernasib sial dengan hari, bulan. Ini tauhid. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan kain. Besi dipanaskan, ditusukkan ke dalam tubuh karena di dalamnya terdapat pemberian rasa sakit dan penyiksaan terhadap tubuh. Yang keempat, ini yang menjadi ukuran tauhid. Wa ala rabbihim yatawakkal. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid tidak masuk ke dalam surga tanpa has, tanpa hisab, tanpa adab. Timbul pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, 70 ribu orang, para sahabat saja yang ikut penaklukan kota Mekah 150 ribu. 70 ribu selesai. Berarti tiket kita gak ada. Maka jawabannya tetap ada. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi an yudkhila min ummati 70 alfan bighairi hisabin wala adab wa ma'a kulli alfin 70 alf. Rabbku menjanjikan untukku atas umatku 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di setiap dari 70 ribu tersebut, 70 ribu lagi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, hitungannya berapa tuh? 70 ribu, setiap dari 70 ribu, setiap seribunya membawa 70 ribu. Kemudian wasalatu hasayatin min hasayati rabbi. Kemudian tiga tanggukan dari tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Luas, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pertanyaan kedua timbul, yaitu apa indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Nah, indah gak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Indah. Memang pernah? Maka jawabannya adalah indah. Dari mana? Karena ketika dia ngantri, itu dia tersiksa. Bagaimana kalau seandainya tidak mengantri di dunia? Masuk pertama tanpa ngantri, itu indah. Bagaimana di akhir tanpa hisab, tanpa adab? Taib. Kalau seandainya di akhirat, bagaimana indahnya tidak disiksa, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Hadis riwayat Muslim. Siapa yang diteliti saat hisab pasti binasa. Ini tanpa hisab. Maka sangat indah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah dari keutamaan faedah tauhid di akhirat. Dengan ini kita selesai bab ini, bab anwa'ut tauhid wa fawaidu, macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Insyaallah taala pada bulan yang akan datang kita akan membahas syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena seorang yang beriman dalam benaknya bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap jangan absen bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada pertanyaan. Saya ingin bertanya, jika kita berbuat syirik namun kita belum mengetahui jika itu termasuk syirik dan belum bertobat dan sudah meninggal, apakah dapat menghapus amal baik kita tadi? Ini pertanyaan harus didudukkan dulu masalahnya. Hati-hati, ini jangan sampai ada yang salah paham. Perhatikan baik-baik. Di dalam agama Islam ada istilah kata kebodohan. Setiap orang yang tidak tahu maka dimaafkan oleh Allah. Setiap orang yang tidak sengaja dimaafkan oleh Allah. Setiap orang yang dipaksa dimaafkan oleh Allah. Tiga itu. Tidak tahu, tidak sengaja, dan dipaksa. Semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang minum di siang hari bulan Ramadan. Ketika dia diberitahu, "Oh, mohon maaf. Saya belum tahu." Maka kita katakan, "Teruskan puasanya dan puasamu sah." Karena dia tidak tahu ilmunya bahwasanya termasuk yang membatalkan puasa adalah minum. Dia kira cuma makan. Dia tidak tahu sah puasanya. Dan dia wajib menahan dari makan dan minum, kemudian dia teruskan sah puasanya. Karena dia tidak tahu. Yang kedua, kalau dia makan dan minum tidak sengaja, lupa. Tidak sengaja, bukan karena pilihannya, lupa. Maka pada saat itu juga sah puasa. Yang ketiga, kalau dia makan dan minum karena dipaksa, ditodong dengan pistol, ayo makan enggak? Makan. Tapi jangan keenakan. Todong aja terus. Ya. Nah, maka tidak batal puasanya, teruskan puasanya, sah puasanya. Ya, lihat, tidak tahu, tidak sengaja dan dipaksa. Nah, di sini dengan kaitan pertanyaan ini, kalau ada orang melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak tahu, maka sah tidak Islamnya, sah tidak amalnya? Maka jawabannya adalah tergantung. Kenapa? Karena begini. Bagaimana bisa orang muslim tidak tahu itu syirik? Padahal hakikat tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tidak mungkin tidak tahu. Paham ya? Makanya ada sebagian ulama mengatakan tidak ada uzur dengan ketidaktahuan. Kenapa? Karena semua orang yang muslim pasti tahu syirik itu apa. Paham ini para ikhwah dirahmati Allah. Mustahil orang yang beragama Islam tidak tahu itu syirik. Nah, inilah yang sering sebagian anak-anak muda bermudah-mudah dalam masalah ini. Mereka mengatakan tidak ada uzur dalam kebodohan, dalam masalah kesyirikan. Karena orang yang bertauhid pasti tahu kesyirikan. Misalkan saya beri contoh ya, biar mudah. Ustaz, orang tua saya main dukun, main jimat, tapi dia tidak tahu. Kata-kata tidak tahu ini kita terima alasannya atau tidak terima? Antum kalau sebagai ulama diterima atau enggak? Saya bukan ulama, Ustaz. Itu jawabannya semestinya. Maka jawabannya para ikhwah, dilihat. Kalau seandainya dia benar-benar tidak tahu bahwa main dukun, main jimat itu kesyirikan, maka pada saat itu dimaafkan. Mungkinkah Ustaz? Mungkin. Tetapi sangat jauh. Saya beri contoh, ada orang masuk Islam, kemudian dia pulang ke negerinya. Di negerinya tidak ada muslim satupun. Di negerinya banyak orang melakukan kesyirikan, perdukunan, perjimatan. Dia lakukan, dia anggap itu boleh. Maka pada saat itu, kalau benar-benar memang terjadi seperti itu, mungkin saja dia bisa dimaafkan. Tapi sangat kecil kemungkinan. Diberikan maaf. Kenapa? Karena Islam, orang yang muslim pasti dia melakukan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Pasti dia tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Maka kita katakan pada ikhwah, atas jawaban seperti ini, lihat pertanyaannya. Jika kita berbuat syirik namun kita belum mengetahui, lihat kan, belum mengetahui, Mungkinkah seorang muslim belum mengetahui kesyirikan? Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak? Maka jawabannya tergantung, saya bilang tadi. Ya. Apakah dia kalau di perkotaan ya, mendengar dakwah di mana-mana, maka dia mengatakan saya enggak tahu. Enggak mungkin enggak tahu. Nah, itu berarti tidak bisa dikasih uzur kebodohan. Paham maksud saya? Kalau dia bodoh, berarti kita kasih uzur. Oh, Anda tidak mengapa? Karena tidak tahu. Ini masalahnya tidak mungkin tidak tahu. Tergantung keadaan orang tersebut, para ikhwan dirahmati Allah. Tapi seperti yang saya ungkap tadi, kesyirikan mustahil ataupun jarang sekali orang tidak tahu. Pasti dia tahu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jika itu termasuk syirik dan belum bertobat dan sudah meninggal, apakah dapat menghapus amal baik kita? Maka jawabannya tadi, kalau seandainya memang dia tidak diberikan uzur kebodohan, maka berarti tetap terhapus pahalanya. Ya, tetap terhapus pahalanya. Contoh misalkan orang Nasrani mensyirikkan Allah, mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu, mensyirikkan Allah. Kemudian mereka mengatakan dia tidak tahu, Ustaz. Maka kita katakan benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Kalau seandainya dia di perkotaan, dia mendapatkan dakwah, ada orang Islam yang berdakwah, kemudian dia mendengar dakwah tersebut, maka tidak ada apa? Udzur atas kebodohannya. Karena memang dia berarti tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya masalah ini? Dan jangan bermudah-mudah dengan masalah uzur dengan kebodohan. Ada sebagian orang ada yang ekstrim. Oh, enggak ada uzur. Musyrik pokoknya. Enggak bisa, Pak Ya. Mungkin sekecil ada yang tidak tahu. Ya, ada yang tidak tahu. Tapi itu sangat sedikit sekali. Apakah taubat dari perbuatan syirik cukup hanya menyesal, tidak mengulangi, dan banyak beramal soleh saja? Iya. Kalau seandainya dia pernah melakukan kesyirikan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan ikhlas. Taubat itu unsurnya 8. Taubat unsurnya 8. Pertama, ikhlas karena Allah. Tidak ada misi apapun kecuali hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya, beristighfar. Yang ketiga, memutuskan dosa itu saat itu juga. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, dilakukan pada waktu yang memang masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika nafas sudah ditenggorokan, bukan ketika matahari terbit dari barat. Yang keenam, apabila ada hak orang lain, maka dia wajib mengembalikannya kepada orang tersebut. Ya. Ini beberapa syarat taubat. Yang ke-7 dan ke-8 saya agak lupa. Baik. Tentang syubhat yang sedang viral, yaitu perbedaan fitrah persatuan perintah. Apakah pendapat ini bertentangan dengan hadis tentang 73 golongan? Antum sudah tahu. Pegang gini perkataan saya. Perkataan para ulama. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Antum akan tenang mendapatkan seperti ini. Setiap orang perkataannya akan ditolak dan diterima. Ada dua kemungkinan. Perkataan siapapun akan bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali yang dikubur ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang yang mengatakan persepedaan fitrah, persatuan perintah, bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali kalau dia menyebutkan dengan dalil. Kalau hanya baper-baperan saja, kita bukan beragama dengan perasaan. Kita beragama dengan dalil. Dan saya pesan pada ikhwah, belajar kepada orang yang pantas dituntut ilmunya. Jangan belajar kepada orang yang tidak pantas dituntut ilmunya. Jangan coba-coba dengar, akhirnya bingung, nanya ustaz. yang salah nonton. Ya. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu dengan benar, sebenar-benarnya. Jangan membaca syubhat, jangan melihat syubhat, hal-hal yang diharamkan dalam agama. Salahkah saya? Enggak tahu salah atau tidak. Bila sangat membenci kakek saya, di mana dulu masa mudanya seorang kuburiyun, ahli bid'ah, dan percaya dengan orang-orang bodoh alias dukun. Di masa tuanya saat ini sering menzalimi anak dan cucunya, karena di masa umur 60 suka menzalimi Allah dan orang. Pertanyaan saya, salahkah saya sangat membencinya? Apakah benar kakek saya sudah pikun ini sudah tidak mendapat dosa lagi? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu adalah orang tua mereka, anak mereka, keluarga mereka, ataupun saudara mereka. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya orang beriman harus loyalnya hanya kepada orang beriman. Dan harus berlepas diri dari orang kafir dan musyrik. Walaupun mereka itu para kerabat, orang tua, anak, kemudian saudara, ataupun kerabat. Kalau seandainya itu kafir atau musyrik, harus berlepas diri. Itu akidah seorang muslim. Maka membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu adalah inti dari tauhid. Tidak akan manfaat syahadat seseorang tanpa dia benci kesyirikan dan pelaku kesyirikan, meskipun pelaku kesyirikan tersebut adalah para kerabat. Itu poin pertama. Adapun pertanyaan seperti ini, maka kita katakan, bencilah perbuatan kesyirikannya dan nasihatilah, ajaklah kakekmu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban atas bagaimana sikap kita terhadap kakek yang melakukan kesyirikan tersebut. Kalau seandainya dia tidak bisa dinasihati, maka pada saat itu didoakan agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap membenci kesyirikan dan perbuatan syiriknya. Allahu a'lam. Apakah ahli bid'ah bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun bid'ahnya melakukan ziarah kubur yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah, lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Man la yushriku billahi syai'an. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka siapa saja yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia melakukan dosa besar, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Syaratnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti hadis Rasul yang berbunyi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Selain itu tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah bermajlis ilmu niatnya bukan karena Allah termasuk kesyirikan? Iya. Semua amal ibadah yang tidak diniatkan karena Allah, maka termasuk kesyirikan. Contoh, datang ke Masjid Baitur Rahman setiap Jumat malam Sabtu pekan pertama karena si dia datang. Janjian setelah kajian. Ini kesyirikan di dalam menuntut ilmu agama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yurtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'arwan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah." Siapa yang belajar sebuah ilmu yang semestinya dia tuntut ilmu tersebut karena Allah, tetapi dia tidak tuntut kecuali hanya karena ingin mendapatkan secuil dari perkara dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Baunya tidak dicium, apalagi masuknya. Padahal mencium bau surga itu bisa tercium dari sekian puluh tahun perjalanan. Maka hati-hati para ikhwan ketika kita menuntut ilmu agama. Lihat tiga orang yang dibakar pertama kali di dalam neraka akibat tidak ikhlas. Padahal tiga orang ini mengamalkan amalan istimewa, menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah, bersedekah dengan hartanya. Awwalu ma yuqda bainan nas, orang yang pertama kali akan awwalu man tusa'aru bihin nar, orang yang pertama kali akan dibakar di dalam api neraka. Orang yang menuntut ilmu agar dikatakan sebagai alim, dan memang dikatakan dia alim. Orang yang berjihad agar dikatakan sebagai jari, pemberani, pahlawan, tanpa takut, dikatakan di dunia seperti itu. Orang yang menuntut ilmu agar dikatakan, orang yang bersedekah agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan disebut dia di dunia sebagai orang yang dermawan, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dibakar pertama kali dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Jawabannya adalah antanwiya raf'al jahli an nafsiku an ghairi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ikhlas dalam menuntut ilmu adalah meniatkan di dalam diri untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Kemarin saya dicipratkan atau disiramkan air yang katanya sudah didoakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas saat saya diurut. Dan dia mengatakan juga bahwa air itu didapat dari Jawa atau luar Jakarta. Apakah ini termasuk kesyirikan? Tetapi dia mengatakan yang juga bahwa berdoa dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dudukkan dulu permasalahannya. Yang pertama, apa hukum membaca surat Al-Qur'an pada air, kemudian airnya diminum? Maka jawabannya boleh dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Asalkan yang dibaca adalah Al-Qur'an atau doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jawabannya boleh. Ya, ini diperbolehkan, dilakukan oleh Ummu Salamah, dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Cuma apabila kita minta kepada orang saleh, maka ya, yang dibaca adalah harus yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Saya beri contoh, misalkan kita minta air kepada seseorang, kemudian dia katakan sebentar ya, saya masuk kamar dulu. Enggak usah, sini aja. Ngapain masuk kamar? Bacaannya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Tidak ada yang lain. Dan lebih utama lagi meruqyah diri sendiri, baca sendiri. Itu lebih utama dibandingkan minta kepada orang air tersebut. Nah, yang jadi permasalahan adalah air ini didapat dari Jawa. Pengkhususan ini yang bermasalah. Pembacaannya sudah enggak masalah, pengkhususannya. Lalu emang kenapa dari Jawa? Harus saya katakan wow gitu kalau dari itu? Kemudian saya ingin ingatkan, sebagian di kuburan-kuburan keramat pasti ada sumur di sampingnya. Sumur itu nanti konon ceritanya, pasti ujung-ujungnya ceritanya akan nyambung dengan zam-zam. Entah saluran yang mana, Allahu a'lam. di sini yang jadi masalah. Menganggap air sesuatu air berkah dibandingkan air-air yang lain tanpa dalil. Ini adalah dikhawatirkan perbuatan kesyirikan karena mengagungkan tanpa dalil, mengagungkan sesuatu tanpa dalil. Allah a'lam. Berobat dengan kai, bukan kail ya. Kai. Ini susahnya belajar agama orang bukan Arab. Kai, bukan kail. Kail lo mancing. Kai. Besi yang ditusukkan bisa membatalkan masuk surga tanpa hisab. Apakah bekam termasuk yang membatalkan? Tidak. Bekam adalah termasuk daripada pengobatan yang dibolehkan di dalam agama Islam. Yang dimaksud adalah besi dipanaskan kemudian ditusukkan ke dalam tubuh karena itu menyakiti tubuh. Apakah termasuk akupuntur di dalamnya? Akupuntur juga bukan, tetapi dia besi yang panas yang besar kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Dan jarang orang sekarang memakai hal seperti itu. Allahu a'lam. Ilatnya kenapa dilarang? Karena menyiksa tubuh. Ya, menyiksa tubuh. Wallahu a'lam. Saya pernah memanaskan jarum untuk mengeluarkan duri dari kaki. Apakah itu termasuk perbuatan kesyirikan? Gini, kai tidak termasuk kesyirikan. Ya. Meskipun tadi kan empat perkara. Apa tadi? Yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak merasa bernasib sia. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan kai. Kemudian yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tidak semuanya kesyirikan. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Ini tidak, kalau ada orang minta ruqyah boleh hukumnya. Tidak mengurangi tauhidnya. Ya, boleh hukumnya. Cuma lebih utama dia tidak minta diruqyah karena lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ini yang mengurangi tauhid, yaitu melakukan tiarah, merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu. Ini yang mempengaruhi tauhid, tiarah. Nah, tidak boleh melakukan tiarah. Yang ketiga yaitu pengobatan dengan kai. Ini tidak ada urusannya dengan tauhid ataupun kesyirikan. Dia hanya merusak tubuh, menyakiti tubuh. Jadi tidak ada urusannya dengan apa? Dengan kesyirikan ataupun dengan tauhid. Jadi seperti itu ya. Allahu a'lam. Saya mantan bankir yang selalu mengajak resign ke teman-teman saya. Di antara mereka selalu ada yang berkata bahwa selama tidak syirik, mereka pasti diampuni. Bagaimana menjawab syubhat itu? Apa dalil yang harus saya sampaikan ke mereka? Barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya adalah, perhatikan baik-baik. Perkataan selama tidak syirik mereka pasti diampuni, ini mendahului Allah. Ya, ini mendahului Allah. Dan mendahului Allah diancam dengan neraka oleh Allah. Ini mendahului Allah. Karena tidak ada yang bisa menentukan si fulan diampuni, si fulan tidak diampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu satu jawabannya. Ya. Yang mantan bankir perhatikan. Itu mendahului apa? Allah. Yang kedua yaitu ketika dia mengatakan selama tidak syirik mereka pasti diampuni, maka jawabannya adalah tahu dari mana ente tidak diampuni, ente diampuni. Karena itu hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjawab, tahu dari hadis bahwa orang yang melakukan selain dosa kesyirikan di bawah kehendak Allah. Ini saya ingin jelaskan dulu akar masalahnya gini. Ini orang syubhat ini dia berakar masalah dari ayat Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, surah An-Nisa ayat 46, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang melakukan kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa atau segala dosa selain itu. Lihat ya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang dosa yang mensyirikannya. Pokoknya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Mereka mengatakan riba bukan dosa syirik. Bahkan Allah mengatakan ini, dan Allah akan mengampuni ma di sini segala dosa selain syirik. Ini syarat. Kan selama tidak syirik diampuni oleh Allah. Itu syarat. Paham sampai sini syaratnya? Maka kita jawab, lihat ayat ini. Lima, bagi siapa yang dikehendakinya. Ente termasuk dikehendakinya enggak? Paham ya? Ini syubhat. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diampuni belum pasti, disiksa pasti. Dari mana taunya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang berlaku riba, illam yantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Jika mereka tidak berhenti, maka umumkan Allah berperang dengan mereka. Diampuni belum pasti. Ini kesalahan sebagian orang yang meremehkan maksiat. Mereka katakan, ah yang penting kan kita ngaji tauhid. Dikit-dikit maksiat gak apa-apa. Tauhid. Ya. Kan Allah berfirman, Allah akan mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka kita jawab, bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya para ulama mengatakan, yang dosa selain syirik tahtal masyiah, dosa, segala dosa selain syirik di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah mau menyiksa, Allah siksa. Sedangkan orang ini mengatakan syubhatnya, selama tidak syirik mereka pasti diampuni. Tahu dari mana ente? Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau Anda mengatakan orang yang bertauhid pasti diampuni oleh Allah, maka dengan begitu kita mensyirik, kita melakukan riba, maka jawabannya semestinya konsekuensi tauhid adalah taat kepada Allah. Konsekuensi tauhid apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meremehkan maksiat. Jawaban selanjutnya adalah bahwa hati-hati, jangan-jangan perkataan ini kita dikhawatirkan termasuk orang yang menghalalkan apa? Menghalalkan apa? Riba. Dan menghalalkan riba keluar dari Islam. Hati-hati. Karena syubhat seperti ini dikhawatirkan, bukan berarti kita mengkafirkan orang tersebut. Dikhawatirkan Anda sedang menghalalkan riba. Ya, wallahu a'lam. Maka saya nasihatkan ya, bahwa berhentilah, carilah dengan cara yang halal, berhentilah riba, carilah dengan cara. Ini masalahnya kadang-kadang ada fatwa-fatwa, boleh, selama belum dapat pekerjaan masih boleh. Ini ribet. Apakah boleh mensolati jenazah yang ketika hidup jelas-jelas melakukan kesyirikan? Kalau pasti terbukti melakukan kesyirikan, maka pelaku kesyirikan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan pekuburan kaum muslimin. Kalau pasti dia melakukan apa? Kesyirikan. Adapun kalau seandainya hanya diduga sepertinya, maka kembalikan kepada asal hukum. Asal hukumnya dia sebagai apa? Seorang muslim. Maka lakukan dia hak-haknya sebagai seorang muslim ketika dia meninggal. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.